Apa akibat jelek pada diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jal? Banyak akibat jelek yang akan dirasakan oleh seseorang ketika melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Di antaranya, Allah akan mempersulit urusan kita dalam hal rezeki. Kemudian juga bisa jadi kendaraan yang kita miliki cepat rusak, anak-anak akhlaknya tidak baik, istri sikapnya juga demikian. Bisa, itu semua berpengaruh akibat dari kemaksiatan. Para salaf dahulu, mereka, hal yang diingat oleh mereka ketika mereka mengendai kendaraannya, kemudian tiba-tiba kendaraannya tidak bisa jalan, yang pertama kali diingat adalah dosa apa yang telah dilakukan. Kemudian juga ketika mendapati keluarganya, baik anak ataupun istrinya, dalam keadaan tidak baik, hal yang pertama kali diingat adalah dosa apa yang dilakukan. Nah, jadi pengaruh maksiat yang dilakukan itu sangat berbahaya, bisa memberi dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Disulitkan banyak urusan-urusan kita. Nah, apakah dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar berpengaruh pada manhaj seseorang? Bisa berpengaruh ketika dosa-dosa itu menjadi santapan sehari-harinya. Akan semakin jauh dari kebenaran. Nah, akan semakin lalai karena orang ketika ada di atas kejelekan dan menyibukkan diri dengan kejelekan, maka ia akan semakin jauh dari yang namanya kebaikan. Kalau kita sibukkan diri dengan kebaikan, maka kita akan terlepas dari kejelekan. Tapi kalau sebaliknya, kita menyibukkan diri dengan kejelekan, keburukan, maka kita akan jauh dari kebaikan. Nah,